Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di lapangan ini, lapangan PJKA Gumilir, Kabupaten Cilacap, untuk insyaAllah kita akan menjalankan sholat Idul Fitri 1435 Hijriah yang diselenggarakan oleh Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mansurah Gumilir Cilacap. Sebelumnya, perkenankan kami dari panitia memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kaum muslimin dan muslimah semuanya yang telah menghadiri salat Idul Fitri di lapangan PJKA ini. Kemudian yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kelancaran acara kita di pagi hari ini. Di antaranya kepada Bapak Kepala PJKA Kabupaten Cilacap, kemudian kepada Bapak Lurah Kelurahan Gumilir Cilacap, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Gumilir Cilacap, dan juga kepada bengkel yang telah memberikan fasilitas-fasilitasnya untuk memberikan kepada kami bantuan-bantuannya sehingga bisa terselenggaranya acara di pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan acara kita di pagi hari ini. Kemudian kepada para hadirin kaum muslimin atau muslimah yang mungkin batal wudunya, kami persilahkan kepada hadirin untuk bisa berwudu kembali di SDN 02 yang telah menyediakan MCK dan juga tempat wudu. Fafil azakumullah, untuk pagi hari ini imam serta khatib akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz Abu Harun dari Sampang, Cilacap. Begitulah sedikit pengumuman yang kami sampaikan kepada hadirin semuanya. Kami dari segenap panitia Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mansurah sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya demi kelancaran acara kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya segala puji hanya kepunyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebagai hamba senantiasa membasahi lidah-lidah kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba yang lemah, kita adalah hamba yang fuqara, yang sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasta'in, kita minta tolong hanya kepada Allah. Kita meminta tolong hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita hamba yang berlumuran dengan dosa-dosa, adalah kita memanjatkan, bermunajat kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah istighfar, ampunannya atas segala dosa yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah sampai detik ini, di hari-hari yang bahagia ini, bersatunya kaum muslimin ini juga termasuk nikmat yang luar biasa, limpahan nikmat yang sungguh besar setelah nikmat Islam dan iman. Bersatunya kaum muslimin, dijaganya oleh Allah ukhuwah Islamiyah, ini juga nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Maka sungguh cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongmu. Cukup-cukup Allah. Allah yang akan membantumu. Allah yang akan memperkokohmu. Allah yang akan menguatkanmu. Binasrihi, dengan pertolongan Allah. Wa bil mu'minin, dan dengan kaum mu'minin. Wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersatukan hati-hati kaum mu'minin. Yang pada waktu itu yang terpilih, hamba-hamba pilihan adalah kaum muhajirin dan ansar. Yang sebelumnya kaum yang senantiasa bermusuhan. Sekian lama permusuhan terus. Muhajirin ansar. Kemudian Allah dengan nikmatnya, dengan karunianya, Allah persatukan. Allah jaga muhajirin ansar. Dilembutkan hati-hati mereka untuk tunduk kepada Allah. Saling mencintainya. Sesama muslim. Menjaga ukhuwah. Ini nikmat yang luar biasa. Sungguh, dilembutkannya hati kita, dipersatukannya hati kita, kaum muslimin, kaum mukminin, semata-mata karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin, jangan segala sesuatu kita sandarkan kepada diri kita, kecerdasan kita, kekuatan kita. Tidak lain dan tidak bukan, semua itulah semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku, kemudian Allah mengingatkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau menafkahkan, seandainya engkau menginfakkan kekayaan sepenuh bumi seluruhnya, niscaya tidak akan bisa engkau menyatukan hati-hati kaum muslimin. Tidak akan kau sanggup untuk mempersatukan hati-hati kaum mukminin. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersatukan hati-hati kaum mukminin. Innahu azizun hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha gagah, lagi maha bijaksana, lagi maha perkasa. Inilah nikmat terjaganya ukhuwah, persatuan, lembutnya hati, saling mahabbah, saling mencintainya, at-tafahum, saling memahaminya, at-tasamuh, saling berlapang dada sesama mukminin. Ayo ikhwan rahimani wa rahimallah. Tetapi sungguh nikmat yang sangat besar ini akan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disebabkan karena pola-pola kita, tingkah laku kita, amaliyah kita, tidak pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkelimang dengan kemaksiatan, berkelimang dengan syubhat, berkelimang dengan syahwat, syahwat duniawi. Ini semua adalah penyebab terjadinya perpecahan kaum muslimin. Allah mengingatkan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sungguh kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ini jalanku yang siratal mustaqim, jalanku yang lurus ini Al-Qur'an dan sunnah Rasul, jalan yang lurus ini hendaklah kalian ikuti. Allah mengatakan fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus ini, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan selain ini, jalan syahwat, jalan subhat, jalan maksiat, al-ma'asi. Kalau kalian mengikutinya, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kalian. Fatafarraqu bikum an sabili, terjadi perpecahan, pertikaian, saling membelakangi, saling menipu, saling hasad, saling membenci, disebabkan karena sudah tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Syubhat, syahwat, maksiat, al-ma'asi, dosa-dosa. Ayol ikhwah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa perpecahan umat Islam disebabkan karena tidak berpegang teguhnya kaum muslimin dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muhajirin, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab akibat, sebab akibat, sebab kita telah menyimpang dari shiratal mustaqim, petaka, bencana, perpecahan. Ya ma'asyaral muhajirin, wahai para segenap kaum muhajirin, kata Rasulullah, khamsun lima hal, idabtulitum bihinna wa'udhu billahi antutrikuhun. Wahai segenap kaum muhajirin, ada lima hal, apabila lima hal ini ditimpakan kepada kalian kaum muslimin, dan saya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak tertimpa lima hal tersebut. Yang pertama adalah, yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal auja'u allati lam takun madad fi aslahihim alladziina madaw. Yang pertama adalah sebabnya adalah karena dosa. Tidaklah nampak perbuatan dosa, perbuatan zina yang nista ini sehingga mereka dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, sudah terang-terangan. Perbuatan zina itu sudah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan penyakit ganas yang tidak pernah penyakit ini ada pada zaman-zaman dahulu. Ini sebab yang pertama. Sebab dosa, zina. Walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa syiddatil ma'unah wa jauri sultan. Tidaklah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Ini jual beli dan proses bisnis yang sudah tidak transparan, yang sudah tidak jujur, amanah. Kebanyakan tidak menjaga amanah. Tidaklah keadaan yang seperti ini, melainkan kalian akan mendapatkan petaka adab. Petaklik yang berkepanjangan. Siddatil ma'unah. Sulitnya penghidupan. Naiknya barang-barang makanan pokok sudah melambung tinggi, sudah naik. Wajari sultan dan dolimnya para penguasa kalian. Ini disebabkan karena kebanyakan kalian sudah tidak memegang amanah. Kalian sudah curang dalam proses bisnis, jual beli. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muniu al-matar minas sama walaulal bahaim lam tumtaru. Yang ketiga, tidaklah engkau menahan zakatul amwal, tidak menunaikan zakat kaum muslimin, tidak memprioritaskan zakat, orang-orang kaya yang sudah tidak peduli dengan zakat, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan hujan dari langit. Kalian tidak akan dikasih hujan oleh Allah, tidak akan diturunkan hujan oleh Allah. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada binatang-binatang itu, sungguh kalian tidak akan dikasih hujan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimah. Ini sebab dan ada akibatnya. Walam yanqudu ahdallahu wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadu ma fi aidihim. Tidaklah kalian itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dilanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian musuh-musuh yang akan menguasai kalian. Musuh-musuh dari luar kalian. dan dia akan merampas harta-harta kalian. Karena perjanjiannya sudah kita langgar. Perjanjian Allah dan Rasul-Nya sudah dilanggar. Walam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima. Tidaklah pimpinan-pimpinan kalian, pimpinan-pimpinan kaum muslimin yang mereka lebih cinta dengan hukum-hukum kufar, bukan hukum Islam, bukan hukum Allah dan Rasulnya. Sungguh kalau kalian wahai para pimpinan-pimpinan kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pertikaian, perpecahan di tengah masyarakat kalian. Perpecahan pun terus berlangsung. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sesungguhnya konsep Islam? Bagaimana sesungguhnya yang dimaukan Allah dan agar kita itu bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Di antara sebab-sebab yang menjadikan kita membawa kita umat itu bersatu. Ini nasihat yang tak penting. Yang pertama adalah wajib bagi individu-individu kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab-sebab yang akan mengantarkan kita tercapainya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'idatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah, ahsina ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat tandas, mau'idatan balighah. Kemudian bertanyalah Al-Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, yang di mana nasihat Rasulullah ini? Beliau memberikan wasiat, nasihat kepada kaum muslimin pada waktu itu. Nasihatnya itu benar-benar membuat hati-hati itu bergejolak, membuat air mata berlinang, menangis. Nasihat perpisahan ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Berikanlah kami wasiat, berikanlah kami nasihat ya Rasulullah. Kemudian dinasihatkan, pertama, nasihat yang pertama adalah usikum bitaqwallahi azza wa jal, al-hadith. Ini betapa pentingnya takwa, takwa kepada Allah. Kalau kaum muslimin, mukminin merealisasikan takwa Allah, maka dia akan lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Dia akan membuang kepentingan pribadi, tidak akan mementingkan dirinya, egonya, hawa nafsunya, tidak akan mementingkan kelompoknya, komunitasnya, organisasinya. Dia akan mementingkan Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau mau kaum muslimin mau merealisasikan takwa Allah, maka dia utamakan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah, hendaklah kaum muslimin, mukminin, kalau ingin tercapai persatuan ini, hendaklah mengembalikan segala pertikaian, perpecahan, beda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau kalian terjadi beda pendapat, silang pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya dengan jujur, dengan ikhlas, jujur, amanah, murni, benar-benar mengembalikan perkara perselisihan tersebut di atas bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, hendaklah kita kembalikan, kita rujuk kepada para ulama, kita kembali kepada para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama. Kalau kalian tidak mengetahui satu perkara, satu permasalahan, kembali. Terlebih-lebih dan yang lebih utama dan mulia adalah kembali kepada kibarul ulama, para ulama yang senior. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan itu bersama kibar-kibarnya, sesepuh-sesepuhnya, senior-seniornya, dalam umurnya, pengalamannya, ilmunya, dia sepuh. Maka kata Rasulullah, sungguh keberkahan itu kepada para ulama, seniornya para ulama. Hadirin, kemudian, kalau kita ingin tercapainya persatuan kaum muslimin, maka hendaklah kita jaga akhlak, kita jaga adab. Ini yang terpenting juga. Kalau akhlaknya kita bejat, akhlaknya kita rusak, maka ini akan menyebabkan perpecahan. Rasulullah mengingatkan, wala tahasadu, janganlah kalian itu suka mendengki, hasad. Ini penyakit, hadirin. Kalau sudah hasad ini muncul, terjadi perpecahan ini sudah. Ini mulai saling lirik-lirik, saling suudan, karena penyakit hasad yang ada pada diri kita. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah mengajarkan kepada kita, doa, manakala saudara kita itu mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat duniawiyah atau nikmat diniyah, kita doakan, Allahumma zidhu min fadlik, wa'atini afdala minhu, ya Allah, tambahkanlah karuniamu ya Allah untuknya ya Allah, tambahkanlah ya Allah, dan berikanlah untukku ya Allah, yang lebih utama, yang lebih baik darinya ya Allah. Ini doa untuk terjaga dari hasad, dengki, karena sungguh hasad inilah wataknya orang-orang Yahud. Kaum muslimin adalah orang-orang yang semestinya jauh dari sifat hasad. Saudaranya mendapatkan kebaikan, kita doakan. Jaga penyakit hasad. Jangan kalian saling menipu. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah Idul Fitri kali ini, saya akan menyampaikan nasihat. Dan nasihat ini sangat penting untuk saya diri pribadi. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Yang pertama, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang istiqomah. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, termasuk hafizahullah, termasuk diantara tanda-tanda seorang itu telah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Dia berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan dia itu tetap beristiqomah, berpegang dengan syariat Allah. Dan bahkan dia itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini alamah, tanda orang tersebut telah mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan selama Ramadan. Hadirin, sahabat Ali radhiyallahu an menasihatkan kepada kita, hendaklah kita itu lebih memperhatikan apakah amalan kita itu diterima apa tidak oleh Allah daripada amalan itu sendiri. Bukankah kalian telah membaca firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya tidak lain, hanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kalian orang-orang yang bertakwa saja. Ini nasihatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, yaitu pertanyaan tentang ayat firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaukan ayat ini, yang ditunjukkan ayat ini adalah mereka peminum khamr, mereka orang-orang yang pencuri-pencuri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan wahai, bukan ya Aisyah, bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah walladzina yutuna ma atau, dan orang-orang yang telah membelanjakan, menafkahkan apa yang telah mereka, apa yang diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajillah, dan hati mereka itu gemetar karena takut akan kembali kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang salat, puasa, sedekah, tapi mereka sangat takut amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dua nasihat. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita semakin baik. Kita bisa tetap menjaga sunnah Rasulullah, menjaga syariat Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, memberikan taufik, hidayah kepada hati-hati kita. Sungguh berat kita menjaga hati, memanage hati, sungguh sangat berat. Kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Kita berlindung kepada Allah meminta tolong kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari riya. Kita berlindung kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari hubbud dhuhur, suka tampil, popularitas. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penyakit-penyakit hati, kibir, sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Hati lebih penting, lebih diprioritaskan untuk kita perhatikan daripada yang zahir. Hati kita. Marilah hadirin kita banyak bermunajat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكنن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته